بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما سيدي مقدمة مقدمانya ini memang sedikit panjang. Maka saya menyatakan masih melanjutkan dari syubhat orang-orang yang mencegah pengkafiran terhadap orang-orang yang jatuh kepada kekafiran. Mereka mengatakan tadi apa? Jangan kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Jadi dianggap orang yang murtad tadi muslim. Maka kata Syekh, fa kalimatun la tufarriqu bainal muslimin. Slogan jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Ini adalah kalimatul haq. Kalimat yang benar. Ya, kalimatul haqqun. Wal muradu biha batil. Namun yang diinginkan dari kalimat tersebut adalah kebatilan. Ya, kebatilan. Di anna sahabata radhiyallahu anhum lamartadda manirtadda minal arabi. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tatkala orang yang murtad, mereka murtad dari kalangan orang-orang Arab. Ba'da wafatin Nabi SAW, setelah wafatnya Nabi SAW, qataluhum, maka para sahabat memerangi mereka orang-orang yang murtad. Maqalu, tidak ada yang mereka mengatakan la tufarriqu bainal muslimin, enggak ada. Jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Di annahum laisu muslimin. Karena mereka bukan muslim. Madamu ala riddah. Ya, selama mereka berada di atas kemurtadan, maka mereka bukan muslim. Wa hadza asyaddu min annaka tahkumu lil kafirin bil Islam. Nah, ini kata Syekh ketika kita katakan jangan memecah belah kaum muslimin padahal dia kafir. Kata Syekh yang seperti ini asyaddu lebih parah daripada Anda menghukumi bagi orang kafir dia muslim. Ini ada kafir nih. Oh enggak, ada enggak kafir, dia muslim. Ini kekafiran bukan? Kekafiran. Ya. Ini lebih parah daripada yang mengatakan demikian. Ya, kata Syekh di sini. Wa sayatikum, akan datang nanti kepada kalian anna min riddah, bahwasanya di antara bentuk kemurtadan man lam yukaffir al-kafira. Man lam yukaffiril kafira. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir. Au syakka fi kufrihi, atau ragu terhadap keragunya. Bahwa kafirun mithluh, maka dia kafir sepertinya, seperti si kafir tadi. Wa haula'i yaqulun, sedangkan mereka berkata. Orang-orang yang kasih syubhat tadi. La tufarriqu ahadan walau fa'ala ma fa'ala. Janganlah kalian mengkafirkan seorang pun walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Madama annahu yaqul, madama, selama dia menyatakan la ilaha illallah. Sama dia mengucap la ilaha illallah. Antum wajahul malahidata. Sudah kalian hadapi saja orang-orang ateis. Watruku haulai. Sudah tinggalkan mereka yang mengucap la ilaha illallah tapi melakukan perbuatan kekufuran, yang penting mengucap la ilaha illallah. Ya, alladzina yad'una al-islam. Yang mereka sudah mengaku Islam. Maka kata Syekh, naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, haulai akhtar minal malahidati. Maka mereka itu lebih berbahaya daripada kaum ateis. Li'annal malahidati madda'u al-islam. Karena kaum malahidah ma'idda'u al-islam. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai orang Islam. waladda'u anna alladhi hum alaihi islamun. Mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya apa yang ada pada mereka, keyakinan apa yang ada pada mereka itu adalah Islam, enggak pernah. Amma haula'i, adapun mereka ini, wayakhda'unan nas, maka mereka mengelabui manusia. Ya, wayad'una, dan mereka menyerukan annal kufra huwal islamu, bahwasanya kekafiran itulah Islam. Inilah Islam. Nyadron, larung saji, sedekah laut, inilah Islam. Inilah warisan leluhur kearifan budaya lokal. Ya, syubhat ini kalau tidak salah di pengajian kita bulan lalu telah kita sebutkan. Dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan sendiri di syarah Al-Qawaidul Arba. Kalau tidak salah. Mana lagi tadi? Fahaulai asyaddu minal malahidah. Maka mereka lebih dahsyat, lebih parah daripada kaum ateis. Farriddatu, ya tadi dikatakan ya, orang yang murtad lebih berbahaya daripada orang yang kafir asli. Ya. Farriddatu asyaddu minal ilhadi wal iyadu billah. Maka kemurtadan lebih berbahaya dari ateis. Ya, dari ateis. Ini orang yang ateisnya asli atau dari kafir yang lain. Kalau dari muslim kemudian ateis, dia murtad. Yang dia lebih berbahaya daripada ateis dari agama yang lain atau yang memang aslinya sudah ateis. Ya. Waliyadu billah. Wajibu an na'rifa, maka wajib ya kita mengetahui mauqifana min hadhil umuri. Nah, maka kita wajib mengetahui sikap kita yang benar dari perkara-perkara ini. Wa numayyizuha. Kemudian kita membedakannya. Wa natabayyanaha. Kemudian kita ya memastikannya, mengeceknya. Li'annana al-ana, karena saat ini kata Syekh, fi ta'miyatin, ya fi ta'miyatin, karena pada saat ini kata Syekh ini pada masa ta'miyah dari kata amma yu'ammi, yaitu membutakan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya pada saat ini saat yang rancu, yang samar, yang tidak terlihat mana yang hak, mana yang batil kecuali orang-orang yang mengenal kebenaran. Ya, wahunaka, dan juga terdapat di sana nasun yakulun, orang-orang yang yu'allifun wa yaktubun, ya, yang mereka menyusun buku, menulis, wayaktubun, mereka menulis, ya, wayantakidun, mereka mengkritisi, wayuhadirun, bahkan mereka menyampaikan muhadarah, ceramah, pidato-pidato, wayakulun, dan mereka mengatakan, la tukafiru al-muslimin, janganlah kalian, ya, mengkafirkan kaum muslimin. Wanakul, dan kita katakan nahnu nukafiru man kharaja anil Islam. Kami mengkafirkan orang yang keluar dari Islam. Amal muslimu fala yajuzu takfiruhu. Adapun muslim maka tidak boleh dikafirkan. Ini selesai mukaddimah. Ya. Ini juga sekaligus sebagai sanggahan bagi orang-orang yang menyatakan madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah madhab takfiri. Ini keliru. Berarti dia tidak paham apa asas madhab takfiri. Madhab takfiri itu dibangun yang pertama di atas penghalalan darah kaum muslimin. Yang kedua, mengkafirkan pelaku selain kesyirikan. Oh, dosa besar. Yang ketiga, mereka keluar dari ketaatan pemimpin muslim. Ah ini baru. Ya. Ini asas takfiri. Kalau ada orang mengkafirkan penghina Rasulullah, itu muwahhid. Bukan takfiri apalagi khawarij. Ya. Perlu diperhatikan, takfir, mengkafirkan itu bagian dari tauhid. Ini kok sekarang takfir kayak jadi momok. Ya, seperti kata-kata radikalis yang mesti diwaspadai. Takfir adalah hak tauhid yang seorang mesti mengkafirkan siapa yang Allah kafirkan. Dan ini adalah bagian dari tauhid. Oleh karena itulah Syekh Shalal Fauzan di Iyanatul Mustafid menjelaskan hak dari la ilaha illallah yang paling utama, yang pertama, barok, berlepas diri dari segala macam peribadatan kepada selain Allah. Yang bentuk barok berlepas diri ini ialah mengkafirkan kekufuran tersebut dan pelakunya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Abdi Usul Salasa menyatakan tentang definisi Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa ahlihi. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, maka ini nafyun, penafian, menafikan. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi jangan sampai tidak paham masalah ini. Dianggapnya takfir itu adalah bukan bagian dari Islam. Ini keliru. Ya, bahkan takfir adalah bagian dari iman. Amin ya qurbi taghut wa yumin billah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Siapa yang kafir kepada taghut? Lihat, kafir kepada taghut syarat pertama. Baru isbat wa yumin billah, beriman kepada Allah. Ya. Tadi disebutkan bahwa nanti akan datang pembacaan Islam, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Nah, ini penting ya. Jadi takfir bukan momok. Takfir adalah obat. Sebagaimana obat kalau cocok menyembuhkan dengan izin Allah. Kalau enggak cocok malah tambah parah. Mau praktek. Begitu juga takfir kalau tidak tepat menjadi khawarij. Tapi kalau alergi sama takfir, gak mau mengkafirkan, murji'ah. Bukan Islam. Nah, ini penting diperhatikan ya. Baik. Maka sekarang kita masuk kepada pembatal yang pertama. Sudah selesai mukaddimah yang panjang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik akbar, bukan syirik asgar. Syirik asgar ria, sum'ah, ingin dilihat ibadahnya, ingin didengar ibadahnya. Yang dimaksud di syirik sana syirik akbar. Yaitu apa? Memberikan ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, secara zat dia berikan kepada selain Allah. Ya, dia berikan kepada selain Allah. Apakah itu doa, istighosah, isti'anah, isti'adah, ya, sholat, menyembelih, dan yang lainnya dari segala macam jenis ibadah, dia berikan kepada selain Allah. Apakah itu kepada orang soleh, wali, para nabi sekali. Ya, maka itu dia telah melakukan kesyirikan. Nah, lihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menyatakan, a'dhamu anwa'i riddah asyirku fi ibadatillah. Maka sebesar-besar jenis kemurtadan adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Bi ayya'budu ma'allahi ghairah. Yaitu dalam bentuk dia beribadah kepada selain Allah, ma'allah, di samping dia beribadah kepada Allah. Jadi dia beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah. Ka'an yadbaha li ghairillahi. Semisal dia menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub. Kalau menyembelih untuk tamu, untuk keluarga, untuk dagang, ini boleh. Ya, menyembelih hewan, ada tamu. Menyembelih hewan karena pulang safar. Menyembelih hewan buat dagang sate. Ya. Beli kambing, mau apa itu? Nah, dagang sate. Ya boleh, dagang kebulian, Mas Barka. Ya boleh. Nah, mubah. Ini mubah. Menyembelih, ya, yang dalam rangka takarrub itu hanya untuk Allah. Menyembelih dalam rangka takarrub, misal menyembelih udhiyah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Menyembelih hadyu pada 10 Zulhijjah bagi jamaah haji setelah melempar jumrah. Ya, menyembelih karena lahirnya anak, yaitu dalam bentuk akikah. Menyembelih karena bernadar. Ini menyembelih takarrub. Enggak boleh takarrub seperti ini dilakukan untuk selain Allah. Misal menyembelih, ya, buat tumbal, menyembelih buat Nyiroro Kidul, Bawang Rokso, menyembelih buat ini dan itu, maka ini semua bentuk kesyirikan. Ya. Yang minimnya para ulama tidak memberikan batas minimal, walaupun dalam bentuk seekor lalat. Makanya kata Nabi SAW, di hadis ini dimuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid, daqala rajulun al-jannata fi dzubabin wa daqala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada seorang yang masuk neraka, masuk surga karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Ya, yang dia persembahkan untuk selain, yang diberikan untuk selain Allah dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri. Ya. Nah, ini menyembelih untuk selain Allah. Au yasjudu li ghairil, atau disujud kepada selain Allah. Sujud kepada selain Allah yang sepakati oleh para ulama sini ialah sujud ibadah. Nah, kalau sujud ihtiram, penghormatan, para ulama memang berselisih pendapat. Bahkan para masyih kita yang menafikan uzur bil jahal sekalipun, semisal Syekh Ar-Rajihi dan yang lainnya, menyatakan yang dimaksud dengan sujud kepada selain Allah yang kafir ialah sujud ibadah. Kalau sujud penghormatan, tidak kafir, tapi terjatuh ke dalam dosa besar, wasilah menuju kekafiran. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan tidak ada lagi sujud ihtiram, karena sudah mansukh, sudah terhapus dengan peristiwa Mu'ad yang sujud kepada Nabi dan Nabi larang, setelah itu tidak ada lagi. Ya, taib barakallahu fikum. Kemudian aw yastaghitsu bi ghairillah, beristighosah. Istighosah itu apa sih? Talabul ghaus. Talabul ghaus itu apa? Meminta dikala genting. Nah, memintanya ini dengan bentuk permintaan yang hanya Allah yang mampu merespon, mengabulkan permintaannya. Ya, ini yang dinamakan istighosah ibadah. Tapi kalau istighosah kepada orang lain selain Allah, yang konten permintaannya itu adalah manusia atau makhluk sanggup memenuhinya, itu bukan istighosah yang terlarang. Ya. Dahulu sebagaimana Allah kisahkan di Al-Qur'an, pemuda dari Bani Israel bertikai dengan pemuda dari Kipti. Maka Allah sebutkan wastaghasahu alladhi min syi'atihi. Maka seorang pemuda dari syiahnya Musa, syiah itu kelompok, dari kelompoknya Musa yaitu Bani Israel, beristighosah kepada Musa. Allah tetapkan adanya istighosah. Ya. Ya, minta tolong karena dia sedang berkelahi. Wahai Musa, bantuin saya. Ya. Alladhi min aduwi, untuk melawan musuhnya, lawan pertikainya. Musa sanggup gak? Sanggup. Maka ini syirik bukan? Ya. Tidak. Ya, namun para ulama menyatakan istighosah yang seperti ini ada kalanya ditutup. Ya, kalau dalam ilmu usul namanya sadu dari'ah. Ya, menutup celah pintu rapat-rapat yang diharamkan. Ya, oleh karena itulah ketika sahabat diganggu oleh musyrikin, mereka menyatakan hayya bina nastaghitsu ila Rasulillah, ayo kita beristighosah kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, la in la yustaghasu bi, inna ma yustaghasu billah. Tidak boleh beristighosah pada Allah. Istighosah itu hanya pada Allah. Padahal bisa enggak Nabi, ya, merespon, memenuhi konten permintaan mereka, istighosah mereka? Bisa enggak? Bisa. Ya. Baik, kemudian lanjut lagi. Aw yanthuru li ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah, emang udah deh. Aw fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada konten yang tidak ada yang mampu untuk meresponnya dari istighosah tadi kecuali Allah, tadi sudah disebutkan. Hadza anwa'ur riddati, maka hadza a'dhamu anwa'ir riddati. Maka ini adalah kesyirikan ini, makanya ditaruh yang pertama, adalah jenis kemurtadan yang paling dahsyat, paling besar. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah berbuat syirik, maka Allah haramkan surga bagi dia dan tempatnya ialah di neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah bisa mengampuni selain dari itu, yaitu dosa besar, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar. Sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang menyekutukan Allah berbuat syirik, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini penting sekali. Ya, fasyirku huwa akhtaru anwa'i riddah. Maka syirik adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa ayya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati. Yaitu beribadah kepada selain Allah dengan segala macam jenis-jenis ibadah. Kepada selain Allah, siapapun, malaikat, kayu, batu, rasul sekalipun kamu. Tak boleh, ya. Fasyirku mana lagi? Ya, bidu'a, apakah dalam bentuk doa? Nabi bersabda, doa wal ibadah. Maka berdoa tak boleh kepada kuburan. Yang ada kuburan didoakan. Ya, bidzabhi atau menyembelih, wanad bin nadri bernadar, wabil istighosi beristighosah, wal isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan, sama seperti istighosah. Minta pertolongan yang tidak ada yang mampu memberikan permohonan pertolongan tadi kecuali Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Nah ini, pada hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk memenuhinya. La yada'u al-mauta atau yada'u al-mauta atau berdoa kepada orang yang telah mati. Yastaghitsu bil qubur, beristighosah pada kuburan, kuburan keramat, kuburan wali atau kuburan kosong. Iya. Ya. Banyak ikhwah yang rumahnya sekitar Priok menyatakan Mbah Priok itu enggak ada. Di kuburan itu enggak ada. Mbah Priok-Priok itu dulu ada mbah-mbah tukang bikin Priok. Kan bikin Priok, kan orang soal biasa bikin Priok buat dimasak. Dia mbahnya di situ, di pelabuhan situ. Wafat. Tah kuburannya di mana? Diklaim di situ. Syekh Shalal Fauzan juga menceritakan di Ifadatul Mustafid Syarah Tajrid At-Tauhid. Bahkan banyak musyrikin diperbodoh oleh orang-orang dengan tujuan dunia. Dia patok aja tanah. Bangun bangunan seantik-antiknya. Bikin kuburan gundukan tanah. Pasang foto siapa, kayak foto Habib, foto apa. Bikin kuburan Al-Fulan, Al-Mukarramah, Al-Alamah, Al-Faqih, Al-Al-Al-Al. Udah jadi kan? Ah, jadi deh dia kuncen. Masuk tarif. Jadi kuncen. Akhirnya dia dapat dunia. Orang atau dia minta bantuan kepada orang-orang yang telah mati. Wa hadha huwa akhtaru anwa'i ar-riddati wa adhamuha. Maka inilah jenis murtad yang akhtar, yang paling berbahaya, wa adhamuha, yang paling besar. Wa hadha 'alaihi katsirun mimman yad'una al-islam. Namun inilah yang banyak orang yang mengklaim Islam yang melakukannya. Hada alaihi kasirun. Inilah yang banyak terjadi pada orang yang banyak mengklaim sebagai Islam. Ya, yabnun al-adrihata. Mereka membangun pusara, kuburan-kuburan keramat. Wa yatufuna biha. Mereka bertawaf di situ. Wa yadbahuna laha. Mereka menyembelih untuknya. Wa yanzuruna laha. Mereka bernazar untuknya. Wa yataqarrabuna biha, mereka mendekatkan diri kepadanya. Wa yaquluna, dan mereka berujar, li'annaha tuqarribuhum ila Allah wa hum yataqarrabuna laha. Mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan ini ya, karena orang-orang yang telah mati ini yang ada di pusara tadi akan mendekatkan mereka kepada Allah, akan mendekatkan mereka kepada Allah. Subhanallah. Dan mereka mendekatkan diri padanya. Ya. Wahiyya bizamihim. Ya. Dan ini menurut sangkaan mereka tuqarribuhum ilallah, dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ini sama seperti syubhat musyrikin Quraisy. Ketika mereka dikecam atas perbuatan kesyirikan mereka, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum, kita enggak beribadah kepada berhala ini kok. Illa liqarribuna ilallahi zulfa." Melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qaidul Arba' kemarin di yang kaidah keempat menjelaskan musyrikin Quraisy. Ini juga disebutkan oleh beliau di Kasfus Syubuhat. Musyrikin Quraisy itu kekafirannya lebih mending pada musyrikin zaman sekarang. Ya, yang pertama kenapa? Karena musyrikin Quraisy syiriknya itu di saat lapang, di saat genting mereka mengikhlaskan ibadah, bertauhid. Musyrikin zaman sekarang syiriknya mau lapang, mau genting, mau apa, pokoknya syirik everyday. Nah, yang kedua, kenapa? Sebab yang kedua. Yang kedua disebutkan oleh Syekh di Kasfus Syubhat. Karena musyrikin zaman dahulu mereka beribadah kepada orang soleh. Ya, orang soleh. Nah, pada malaikat atau minimal kepada jamadat, benda-benda mati yang enggak bermaksiat. Misalnya kepada kayu, batu, pohon, ini kan enggak bermaksiat. Ya, kayu, batu, pohon, bahkan mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, lihat. Beribadah kepada orang fasik. Orang fasik mati enggak pernah sholat karena sudah hakikat. Mati dikubur, dia beribadah kepada Allah musta'an. Musyrikin Quraisy enggak pernah kayak begitu. Orang fasik di antara mereka kemudian disembah, enggak. Mereka menjadikan orang-orang saleh mereka semisal Lata, seorang muhsinin yang tukang membagi-bagikan roti gratis kepada jamaah haji. Mati dikenal. Ya, mana lagi berikutnya? Ya. Lima dalam yataqarrabu ilallahi minal asli. Ya, kenapa mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah secara langsung? Wa yatrukuna hadza al-matahat. Ya, wa yatrukuna hadhihi al-matahat. Nah. Ya, kenapa mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah secara langsung dan meninggalkan tempat-tempat yang menyesatkan ini, ya, yaitu kuburan-kuburan keramat. Ya, liyataqarrabu ilallahi fa innahum qaribun mujibun, agar mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena Allah qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan. Limadza tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa kalian malah mendekatkan diri kepada para makhluk? Wataqulun, dan kalian menyatakan al-makhlukun yuqarribunana ilallah. Ya, kemudian kalian malah menyatakan para makhluk itu, ya, wali-wali itu yang telah wafat akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, ya, hal Allah halillahu ba'idun? Apakah Allah jauh? Halillahu aghlaqa abwabahu? Apakah Allah telah menutup pintu-pintu dia? Pintu-pintunya? Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kenapa mesti pakai perantara? Ya. Nanti punya syubhat. Oh, kayak kita mau ke presiden, kan enggak bisa langsung ke Pak Jokowi. Lewat si Luhut bin Sar Panjaitan dulu. Si kafir Luhut. Ke Luhut aja susah, ya enggak? Langsung ke Pak Luhut, saya mau ketemu. Susah. Nah, susah. Lewat berapa akses mesti dilewati. Kayak gitu juga kata mereka. Subhanallah. Ini tasbih. Ya. Mereka berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya dan billah. Ini adalah musyabihah mereka itu. Ya. Kemudian mana lagi? Alillahu la ya'lamu wa la yasma'u. Ya. Khalqahu, apakah Allah ya tidak melihat, tidak mendengar makhluknya? Khalqahu wa la yara ma yaf'alun. Apakah Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan? Allahu jalla wa ala qaribun mujibun. Allah yang maha mulia, maha tinggi adalah dekat, mujib dan memenuhi doa mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, ya, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innahu qaribun mujibun. Allah Maha dekat lagi memenuhi permintaan. Limada tadhabu wa tad'u ghayra Allahi. Kenapa malah kalian malah pergi? Kenapa kalian malah berdoa kepada selain Allah? Wa taqul, dan kalian menyatakan, hadza yuqarribuni ila Allah. Ini yang akan mendekatkan aku kepada Allah. Ya. Ini sama seperti argumentasi orang-orang musyrikin. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulma. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami ya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya'ni ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri, seolah-olah Allah enggak tahu. Allah tidak mengilmui, tidak mengetahui. Hakada zayyana syayatinul jinni wal insi lihaulai. Demikianlah setan dari kalangan jin dan manusia telah menghiasi mereka. Wa hum yad'unal islam. Mereka mengklaim Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat. Yusalluna yusumun, mereka salat, mereka puasa. Lakin yakhlituna amalahum bisyirkil akbar, namun mereka mencampur adukkan amalan mereka, ibadah mereka dengan syirik akbar. Wa yakhrujuna min dinil Islam, maka mereka keluar dari agama Islam. Wa hum yusalluna yusumun wa yahujjun, mereka salat, puasa, haji. Walladhi yarahum, dan orang yang melihat mereka, yadhunnu annahum muslim. Dia akan menyangka, oh ini mereka muslim. Sholat haji. Ya. Bayan bagi ma'rifatu hadza. Maka sudah sepatutnya mengetahui hal ini. Wasyirku billahi wa akhtarud dzunubi. Maka kesyirikan pada Allah adalah dosa yang paling besar. Wa a'dhamu dzunubi. Afan, akhtar, yang paling berbahaya. Wa a'dhamu dzunubi, yang paling besar. Wa ma'a khatarihi wa syarrihi waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam. Ya. Wa ma'a khatarihi bersawat, namun walaupun ya, berbahayanya dan buruknya kesyirikan tersebut, ternyata waqa'a fihi katsirun. Ternyata banyak dari orang yang mengklaim Islam waqa'a fihi, terjatuh ke dalamnya. Ya. La yusammunahu bismi syirki. Mereka tidak menamakannya sebagai bentuk kesyirikan. Yusammunahu at-tawassul. Mereka menamakannya dengan at-tawassul. Ini kan tawassul kepada orang saleh. Au yusammunahu talab syafa'ah. Mereka menamakan, oh ini kan minta syafa'at. Kalau minta syafa'at ya kepada Allah. Syafa'at itu punya Allah. Ya. Bukan punya Nabi. Nabi baru diizinkan oleh Allah untuk syafa'at. Ya. Wasfa' tu syafa'at. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasfa' tusyafa'. Baru dapat izin dari Allah untuk kasih syafa'ah. Ini menamakan kesyirikan namanya aneh-aneh. Bahkan ya, kalau musyrikin Quraisy, mereka bersembunyi di balik kesyirikan mereka dengan nama apa? Pertama, minta syafa'at. Yang kedua, agar semakin didekatkan, kan begitu? Walladzina ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Nih lah. Oh ini kan berhala ini agar memberikan syafaat di sisi kami, kepada kami di sisi Allah. Yang kedua, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, Orang-orang yang berbuat syirik ini mengklaim, oh enggak, kita enggak nyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Musyrikin zaman sekarang menamakan kesyirikan bukan cuma dengan itu, tapi tambah embel-embel lagi. Ini kan kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Nambah. Ya. Kalau musyrikin Quraisy apa? Oh ini kan syafaat. Oh ini kan tawasul. Supaya semakin dekat. Kalau sekarang enggak pakai itu lagi, nantang. Ini kearifan budaya lokal. Ini nyadron, ini sedekah laut, lalu saji, kearifan budaya lokal. Kearifan. Kearifan ya Allah. Kejahilan bukan kearifan. Bukan kearifan. Kejahilan budaya kafir. Budaya sesat. Nah itu yang tepat. Saya pernah melihat ya di sebuah tulisan di dari media online, berita tentang kayak gitu sedekah laut. Kemudian di kolom komentarnya itu banyak yang mengecam, banyak pula yang membela. Yang membelanya kayak begitu. Yang membela, ini kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Syirik-syirik dasar kadrun katanya. Subhan. Ya Allah. Kok malah menamakannya sebagai warisan kearifan budaya lokal. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ya. Aw yusammunahu biasma'in ya biasma'in ghairi syirk, atau mereka menamakannya dengan berbagai nama yang bukan syirik. Lakinnal asma' la tughayyiru al haqa'iq. Ya, namun nama-nama itu tidaklah merubah hakikat. Asyirku huwa syirku. Ya, syirik tetap kesyirikan. Hadza huwa akhtarul anwa'i, maka inilah jenis-jenis kekafiran yang paling berbahaya. Wa aktsaru anwa'i wuqu'an, inilah jenis-jenis kekafiran yang paling sering terjadi. Ma'a annahu dhahirun fi kitabillah, padahal ini sudah jelas di Al-Qur'an, di kitab Allah, bahaya syirik ini yang tadi disebutkan ayat-ayatnya. Ya, wa fi sunnati Rasulillah dhahirun, di dalam sunnah Rasulullah SAW pun juga zahir. Nabi SAW menyebutkan, ala adullukum ala akbarul kabair, mau aku beritahu kepada kalian dosa besar paling besar, apa itu? Asyirku billah, kata Rasulullah SAW, syirik kepada Allah. Ya, Nabi menyebutkan, la'anallah man dhahaba li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, kemudian mana lagi tadi? Al-munadatu wa tahdhiru minhu wa tawa'udu alaihi zahirun la takhlu suratun minal qur'ani minat tahdhiri minas syirki. Ya. Kemudian munadat, ya. Maka semua seruan, jamak dari munada, jamak dari munada. Maka segala seruan wa tahdhir dan tahdhir, peringatan. Tahdir itu peringatan, ya. Jangan dimaknai tahdir itu versi orang pengajian. Ya. Tahdir. Mana lagi tadi? Wattawa'ud, ancaman. Aleh. Ya. Zahirun, itu jelas sekali di Al-Quran. Ya. Peringatan, ancaman, ya. Seruan akan bahaya kesyirikan itu jelas di Al-Quran dan Sunnah. La takhlu suratu minal Quran. Ya. Bahkan tidak terlewat satu surat pun di Al-Qur'an minat tahdhiri minas syirki. Enggak terlewat dari Al-Qur'an, melainkan terdapat tahdhir, peringatan dari kesyirikan. Wa ma hadza yaqra'un Al-Qur'an. Namun demikian, bersama dengan itu ternyata mereka membaca Al-Qur'an. Wala yatajannabuna syirka, dan mereka tidak menjauhi kesyirikan. Mereka baca Quran, mereka baca la ilaha illallah, syirik juga. Ini diantara yang membuat mereka lebih tercela dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Ya, syirik. As-Sari al-Fauzan di Syarah Kasyful Syubhat menyebutkan hal ini, bahwasanya musyrikin Quraisy membenci yang namanya tanakut, kontradiksi, ya, kontradiksi apa yang mereka ucap, apa yang mereka amalkan. Musyrikin enggak suka seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang gentle. Ya, syirik-syirik aja udah sekalian. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, mereka mengucap la ilaha illallah, membaca Al-Qur'an, ya, namun mereka juga tetap melestarikan kesyirikan. Nah, ini tanakut. Kemudian mana lagi tadi? Wa rubbama ya'ti wahidun. Mungkin akan datang seorang yang mengatakan, haulai juhalun. Oh, mereka kan orang-orang bodoh. Ma'dzurun bil jahli. Diberi udzur atas kejahilan. Naqul fa naqul, maka kita katakan, ilamatal jahli. Eh, sampai kapan bodoh itu? Hah? Sampai kapan, kata Syekh? Wal Qur'anu yutla, Al-Qur'an dibacakan. Wa hum yahfadzuna al-Qur'an, mereka membaca Qur'an, menghafal Qur'an, wa yaqra'una. Mereka menghafalnya. Laqad qamat alaihim al-hujjatu, maka hujjah telah tegak bagi mereka bi bulughil Qur'an, ya, dengan sampainya Qur'an kepada mereka. Di buku Aqwalu Asy-Syaikh Ibnu Baz fi mas'alatul udzur bil jahl, buku tipis ada, diterbitkan oleh para murid-muridnya Syekh Shalih Fauzan, dan diberi kata pengantar dan diberi kesimpulan oleh Syekh Shalih Fauzan juga. Jadi judul bukunya fatwa-fatwa Syekh bin Baz tentang masalah udzur bil jahl. Ya, Syekh Shalih Fauzan di akhir buku itu, ya, di buku fatwa Syekh bin Baz tentang udzur bil jahl, Syekh Shalih Fauzan di akhir buku itu membuat kesimpulan bahwa udzur bil jahl diberikan kepada pertama, ya, yang pertama, kepada orang yang baru masuk Islam, baru masuk Islam. Yang kedua, ya, nanti saya ambil bukunya di rumah, saya bacakan, ya. Ini secara kesimpulannya, ntar sangkanya saya gak percaya lagi itu pemahaman. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Para muslim. Yang kedua, pada kaum muslimin yang tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin dan tidak terdapat dai dan jauh dari akses informasi Islam. Nah, ini diberikan udzur bil jahl. Yang ketiga terakhir, ya, sudah. Yang kedua tadi apa? Pada orang yang tinggal jauh dari negeri kaum muslimin, tidak terdapat dai dan jauh dari akses informasi Islam. Yang ketiga, pada perkara hobi. Apa perkara hobi? Yang samar. Yang samar. Semisal, ya, kekuburan-kekuburan yang dilontarkan oleh kalangan, ya, Asy'ariyah yang mereka mengingkari istawanya Allah di atas arsy, misalkan ini kekufuran. Nah, ini diberi udzur. Tidak langsung dikafirkan, tidak dikafirkan, tidak langsung dikafirkan. Taib. Selain dari itu, Syekh Shalih Fauzan tidak memberinya udzur. Dan inilah madzhabnya para ulama Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin beserta anaknya yang sering datang ke Indonesia, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abban Al-Badr. Atau kalau mau dengerin kajian Syekh Abdul Razak, kajian kitab Tauhidnya banyak di YouTube. Beliau juga punya Syarah Nawakidul Islam. Nah, ini madhab Syekh Abdul Razak sama seperti Syekh Fauzan, sama seperti bapaknya Syekh Abdul Muhsin, sama seperti, ya, Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz jelas, bukunya sedang kita baca di sini setiap Ahad, ya, Subuhul Salam. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, Syekh bin Baz jelas madhab beliau. Di Subuhul Salam sampai diminta ta'yin, beliau ta'yin lagi, beliau. Itu jelas. Ini madhabnya a'immatud dakwah. Madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-murid beliau, cucu-cucu beliau. Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, anak-anak beliau, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, Syekh Abu Butain. Dan madhabnya a'immatud dakwah fi Najd. Ini madhabnya. Taib. Kullu man balaghahu al-Qur'anu faqad qamat 'alaihi al-hujjatu wa la udhra lahu. Maka setiap orang yang Qur'an telah sampai kepadanya, maka berarti hujah telah tegak bagi dia, tidak udur lagi baginya. Karena kalau yang namanya udur ini memang nisbi, ya. Makanya kata Syekh, ilamata al-jahal, sampai kapan bodoh? Ya, sampai kapan? Sampai kapan? Oh, dia enggak pernah mau belajar sama sekali, enggak pernah belajar sama sekali. Nah, nanti dia masuk ke pembatal yang terakhir ke 10. Al-i'rad. Ya, berpaling dari agama. Enggak mau belajar dan mengamalkannya. Ada lagi pembatal ke 10. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, seorang mungkin bisa diudur dengan diljah, tapi dia tidak bisa diudur karena sikap lalainya dia dari mempelajari agama. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian kemudian kita lanjutkan nanti lagi karena sudah 11:30. Ya, break yang kedua. Subhanallah, nanti saya kembali. Nanti stop.